Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Ma'rifah dan pembagian-pembagian. Ma'rifah dan pembagian-pembagian. Ya, sekaligus nanti ya lawannya apa? Nakir. Karena kalau antum sudah tahu ma'rifah, otomatis sisanya apa? Nakir. Cuman di sini belum dahulukan ma'rifah karena sedikit. Karena apa? Sedikit. Walaupun para ulama berbicara asal daripada kata itu nakir. Asal daripada kata itu apa? Nakir. Tapi belum dahulukan ma'rifah karena sedikit. Kata beliau ma'rifah dan pembagiannya. Qala beliau berkata. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada lima jenis, lima perkara, lima sesuatu. Asya kan sesuatu. Lima perkara. Pertama, langsung al-ismul mudmar. Isim domir. Isim apa? Domir. Domir itu bisa dikatakan mudmar. Dikatakan mudmar karena dia disembunyikan. Paham? Karena dia bisa disembunyikan. Tahu untuk mudmar. Dari kata domir, kalau domir itu rahasia. Paham gak? Saya tahu domirnya antum. Maksudnya apa itu? Rahasia. Paham itu domir? Yang tersembunyi. Bisa dikatakan domir, bisa dikatakan apa? Mudmar. Sama saja. Nah, ana wa anta. Ya, contohnya ana dan anta. Wakilnya saja. Wakilnya saja. Wal ismul alam. Yang kedua termasuk isim ma'rifah adalah ismul alam. Isim kalau dia sebagai nama. Isim terus dia sebagai apa? Alam. Apa itu alam? Nama. Iya. Kalau alam apa? Kalau ada alifnya. Alam. Alam semesta. Paham? Jadi kalau ada alifnya alam. Alam yang di luar. Semua ini. Kita juga alam ini. Iya. Kalau alam nama. Nah Zaidun wa Makkah. Kenapa dicontohkan Zaid dan Makkah? Maksudnya nama itu mau nama orang atau nama tempat. Paham ini fungsi dari contoh itu? Iya, contoh itu ada tujuannya. Contoh itu ada tujuannya. Wal ismul mubham. Ingat belum bilang tadi lima ya? Padahal yang benarnya berapa? Enam. Enam kan? Tapi belum bilang apa? Lima. Karena ketika belum mentakbir isim mausul dan isim domir baru masukkan dalam satu nama. Namanya isim mubham. Isim mubham inilah domir sama isim mausul. Masuk dua di situ. Isim domir, isim isyarah dan isim mausul. Paham gak ini? Di sini masuk dua. Maka jangan menyatakan, dulu di buku dasar 6, kok ini 5? Karena di sini belum namakan isim mausul dan isim isyarah dengan isim apa? Mubham. Mubham. Ya, sesuatu yang masih mubham, yang tidak di ketahui. Iya. Dia bilang isim mubham. Nah, contoh hada hadihi haula. Hada hadihi dan haula. Tapi belum dikritik ketika beliau bilang isim mubham belum hanya contohkan isim isyarah. Di sinilah bentuk kritikan dari beliau. Seharusnya kalau beliau ta'bir contohnya hanya isim isyarah, langsung saja bilang ismul isyarah. Setelah itu nanti baru bilang apa isim? Mausul. Paham? Karena contohnya ini tidak dua. Seharusnya contohnya kalau beliau bilang isim mubham, berarti harus contohnya hada hadi haula alladhi alladani allah alladina. Paham enggak? Itu baru pas. Makanya beliau dikritik dalam masalah ini. Yang kelima, yang keempat, wal ismul ladhi fihi al alif wal lam. Termasuk isim ma'rifah adalah isim yang padanya wal ismu dan isim alladhi yang fihi padanya al alif wal lam, ada alif dan lam, al al al, ada al. Nah ar-rajulu wal gulamu, contoh ar-rajulu dan al gulamu. Paham? Kapan ada alnya maka pasti madi ma'rifah. Walaupun nanti insyaallah antum sabar ya, ini asal. Ada nanti al bukan membuat ma'rifah, bahkan ada al menjadikan isim itu malah menjadi nakirah. Bahkan ada al membuat isim itu menjadi apa? Nakirah. Tapi ini asal. Asal. daripada i al itu membuat apa? Asal daripada al itu membuat apa? Hah? Ma'rifah. Kecuali nanti ada kadang keadaan dia masuk malah membuat nakirah. Seperti mereka katakan kalau al masuk pada nama. Al masuk pada apa? Nama. Misalnya Zaidun. Antum bilang Az-Zaidu. Zaidun ma'rifah atau nakirah? Zaidun ma'rifah karena nama. Tapi kalau dibilang Az-Zaidu itu jadi nakirah. Makanya ketika dia musana Az-Zaidani pakai al. Az-Zaiduna pakai al karena dia jadi nakirah. Paham enggak? Ini keadaan yang nanti kita akan tahu. Keadaan yang nanti kita akan tahu insyaallah. Dipahami kan? Yang penting asal. Kalau ada al maka dia menjadikan isim menjadi apa? Ma'rifah. Wa ma'udi fa ila wahidin min hadil arba. Dan apa yang diidopakan kepada salah satu dari empat tadi, kalau diidopakan kepada salah satunya itu maka dia menjadi ma'rifah. Jelas ini? Ini jelas sekali karena memang sudah kita pelajari. Cuman di sini yang kita aneh sedikit ya, karena belum takbir isim mausul dan isim isyarah dengan kata apa? Mubham. Jelas ya? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Aku katakan. Ilam ketahuilah. Annal isma bahwasanya isim min haitsu ta'rif wa tankir dari segi khusus dan umum, dari segi ta'rif khusus wa tankir umumnya, paham? Dari segi umum dan khusus, khusus dan umum yang qasim ila kismain maka terbagi menjadi dua. Al awwalu an nakirah. Yang pertama nakirah wal asl dan ini asalnya. Ada kata nakirah ini asal. Wa sayatil kalam alaiha dan akan datang pembicaraan atasnya. Karena sekarang pembicaraan kita terhadap yang ma'rifah. Wa tsani al ma'rifah, yang kedua ada namanya kata yang ma'rifah. Ada namanya kata yang ma'rifah. Wahyal far'u, ini cabangnya. Ini cabangnya. Ya? Wahya dan apa itu pengertian ma'rifah? Madalla ala muayyan, pendek saja. Apa yang menunjukkan atas tertentu khusus? Apa yang menunjukkan atas apa? Tertentu, khusus. Ya. Wa inna ma qaddamaha al-musannifu, tiada lain penulis mendahulukannya, ala nakirati atas nakirah, li'annaha asraf, karena dia lebih mulia. Kan dia lebih apa? Mulia, lebih utama. Min haitu dalalatiha ala mu'ayyanin, dari sisi penunjukannya. Dari sisi min haitu, dari sisi dalalati, dalalatuha penunjukannya. Min haitu dalalatuha, dari sisi penunjukannya ala atas mu'ayyan tertentu. Karena dia menunjukkan tertentu maka lebih utama daripada yang menunjukkan atas umum. Iya. Wa kemudian wa aqsamuha khamsatu, pembagiannya jenisnya ada lima. Ada lima. Awwaluha ad-dhamir wa yuqal al-mudmar, sama saja. Pertama dhamir atau dikatakan mudmar. Ya. Wa huwa madalla ala mutakallim. Apa itu dhamir? Dia adalah apa yang menunjukkan atas orang yang berbicara ke anak seperti saya. Al-mukhatab atau yang diajak bicara ke anta seperti anta. Al-ghaib atau yang dibicarakan orang ketiga. Kahua seperti apa? Hua. Ini contoh domir ini. Ini contoh apa? Domir. Domir itu tidak keluar dari ini. Domir ini tidak keluar dari ini. Ana, anta, hua. Mutakallim, mukhatab, go. Ad-dhamir nau'an. Dibahas lagi ya. Kita sudah bahas dulu kan. Dhamir nau'an. Ada mutasil, ada mufasil. Ya kan? Ada dhamir yang mutasil. Apa artinya mutasil? Bersambung. Ya? Ada namanya dhamir mufasil, terpisah. Wa kullun minhuma itna asyara dhamiron. Setiap dari keduanya semuanya ada 12 dhamir. Paham? Mutasil ada 12, mufasil ada 12. Paham ini insyaallah? Sama semua. Itnanil mutakallim sama semua ini. Memutasil atau mufasil. Dua untuk yang berbicara. Wa khamsatun lil mukhatabi, ada 5 untuk yang diajak bicara karena yang bicara tadi ana nahnu. Kalau yang diajak bicara anta, antuma, antum, anti, antunna. Lima tak? Bang, lima untuk yang diajak bicara. Wa khamsatunil ghaib. Ada lima juga untuk yang dibicarakan. Orang ketiga apa itu? Huwa, hiya, huma, hunna, hum, hun, hunna. Berapa? Lima. Paham tak? Paham itu lima-lima? Selesai. Wal mutasilu yang qasimu ila thalathati aqsam. Masya Allah. Ternyata di sini lagi dia rinci. Dan yang bersambung terbagi tiga. Ingat, tadi terbagi dua dari segi bersambung atau terpisah. Kalau ini dhamir mutasil. Jadi, ya kalau kita gambar awal ya, gambar dulu ya. Kita katakan dhamir itu ini kan ad-dhamir. Ad-dhamir. Dia terbagi dua. Ada mutasil dan ada munfasil. Nah, itu dulu. Kemudian ini yang mutasil terbagi berapa? Tiga. Ini terbagi tiganya min haitsul mahal, dilihat dari kedudukannya. Paham? Berarti kita belum ada penghapus ya? Ya, jadi kita bisa katakan min haitsu. Ya, min haitsu. Ya, al mahal, maka dia terbagi tiga. Bang, ada rotin, ada nasbin, ada khodjarin. Dari segi kedudukan, ada domir yang berkedudukan ropa, ada domir yang berkedudukan nasab, ada domir yang berkedudukan apa? Jer. Dipahami nih? Dipahami dulu atau belum? Dari segi kedudukan, kita baca, ini yang terbagi tiga ini. Wal mutasil yang qasimu ila thalathati aqsam. Dhamir mutasil terbagi tiga. Maksudnya dari segi apa ini? Kedudukannya. Pertama al-awwal dhamir rafin. Pertama ada namanya dhamir rafa. Maksudnya fi mahalli rafin. Setiap antum dapat dia bilang fi mahalli rafin. Berada dalam kedudukan rafa. Apa itu nah? Contoh ya. Dahabtu dahabnah. Dahabta dahabti. Dahabtuma dahabtum. Dahabtunnah. Dahabah. Siapa di dalam? Huwa. Karena domir mustatir min kismi al-mutasil. Domir yang tersembunyi itu masuk di bagian siapa? Mutasil. Bersambung. Kan ada di dalamnya. Paham gak? Dahabat. Apa yang terakhirkan? Hiya. Dahabah. Mana domirnya? Alif, dahabu, waw, dahabna, na. Faddomir fi jami'i hadil af'al, domir mutasil fi mahalli rot'in, fa'il. Paham? Ini berarti antum bisa contohkan, di sini misalnya, dorobdu. Ya, contoh saya, dorobdu. Nah, contoh. Paham? Asani yang kedua, doma'iru nasbin. Yang kedua ada domir-domir yang nasab. Maksudnya apa? Fi mahalli nasbin. Paham gak ini? Siapa saja itu? Contoh. Allamani. Mana? Ya'ni. Allamana. Mana? Na. Ini bahaya na ini. Dia sama bentuknya antara ropa dan na. Nasab. Yang antum perlu bedakan nanti. Bagaimana caranya? Lihat saja akhir fi'il. Kalau akhir dari fi'il itu sukun, maka rokin. Kalau akhir fi'il itu tetap fathah, maka apa? Nasab. Lihat, allamana. Kalau tadi, kalau seandainya dia sebagai fa'il bilang apa? Allamna. Paham? Jadi kalau allamna kami mengajar. Kalau allamana dia mengajar kami. Karena maf'ul dia. Maf'ul dia difatil mim, maka boleh ingatkan difatah mimnya. Karena kalau disukun jadi fa'il. Paham? Nah, dipatah mimnya. Wa'allamaka wa'allamaki wa'allamakuma wa'allamakum wa'allamakunna wa'allamahu wa'allamaha wa'allamahuma wa'allamahum wa'allamahunna. Pahamin semua ini? Paham semua ini insyaAllah? Ah, ini contohnya ya ampun bisa bilang turabaha. Selesai. Nah, ha contohnya. Paham? Kata melepat domir pijami hadil af'ali. maka domir pada seluruh fiil-fiil ini domirun mutasilun fi mahalli nasbin maf'ulin bih, domir yang bersambung berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Jelas? Jelas ini? Jelas. Nah, dan kalau antum mau dapat kapan begitu, maksudnya ini domir yang begini sebagai maf'ulun bih, kalau dia bersambung dengan fiil. Kalau domir begini, ha hu ka ji ban kumakum, dia akan fi mahalli nasbin dengan syarat dia bersambung dengan apa? Dengan syarat dia bersambung dengan apa? Fi'il. Kalau dia bersambung dengan isim sama huruf, tidak jadi. Kalau dia bersambung dengan isim sama huruf, tidak jadi fi mahalli nasbin. Paham ini cara bedakan? Dalam baca kitab, dia bersambung dengan fi'il. Sudah ini, domir ini, makulum ini, biar dipotong leherku, saya tetap bilang begitu. Paham tak? Karena itu sudah pasti, sudah diteliti. Dipahami? Paham gak ini? Paham gak? Alhamdulillah. Jelas tak? Asalit yang ketiga, ada domair khafdin, ada domir-domir jer. Ini saudara, domir-domir jer itu sama persis dengan domir nasab. Rupa saja itu yang beda sendiri. Persis. Bedanya dia, kalau khafd, dia bersambung dengan isim atau siapa? Atau huruf jer. Paham? Contoh bersambung isim, misalnya aku katakan, kita... ya, kita buhum. Dah? Ini pasti jar ini. Karena kita mudof. Ini mudof pun ilai. Paham enggak? Atau antum katakan minhum. Pasti apa ini? Pasti apa ini? Jar karena siapa? Ada huruf? Jar. Paham enggak? Sama dengan ini. Cuma bedanya kalau ini bersambung dengan fi'il, kalau ini bersambung dengan apa? Isim atau huruf. Ingat itu. Kalau dia bersambung dengan fi'il, maf'ulun bih. Kalau dia bersambung dengan isim atau huruf, maka dia majrur. Kalau isim ya, mudhof pun ilai. Kalau huruf jer, maksudnya majrur dengan huruf jer. Tidak ketukar. Jelas? Jelas ini? Sudah selesai? Selesai? Sudah selesai atau belum? Selesai atau belum? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita mau ke sini lagi, mau ke sini. Domir munfasil sama min haitu apa? Kalau kita lihat dari apanya? Al-mahal. Maka dia terbagi berapa? Dia hanya terbagi dua. Dia hanya rof'in dan nasbin. Tidak ada domir munfasil yang jer. Tidak akan pernah antum jumpai. Antum cari sampai mati, tidak dapat. Paham tidak? Itu domir munfasil. Dia cuma ropa sama nasab. Dan anehnya saudara, alhamdulillah, itu beda ketika ropa dan ketika nasab. Kalau dia ropa, maka nanti pasti yang huwa humahum. Kalau dia nasab, malah yang ada yang iyaka, iyaki, iyaya, iya, yang pakai iya. Itu beda bentuknya memang, langsung. Kalau antum dapat iyaya, iyaka, iyana, iyahu, iyaha, pasti itu mansub maf'ulun bih. Enggak pernah yang lain. Anda dapat ini? Iyaka. Dimanapun antum dapat, di awal, di tengah, di akhir, pukul rata maf'ulun bih. Paham? Walaupun ada orang mengancam antum, saya kasih kurus antum itu, kalau antum bilang yang lain, paham enggak? Pokoknya bilang, ini domini. Pasti ini siapa? Maf'ulun bih. Sebagaimana domir ini pula huwa humahum, selalu dia sebagai mubtada. Jadi sama, beda, paham? Ini selalu menjadi mubtada, kalau ini selalu menjadi maf'ulun bih. Paham? Beda domirnya, cuma dua, tidak ada yang lain. Bila kita baca wal munfasil yang qasimu ila qismain, domir terpisah juga terbagi menjadi dua. Maksudnya dari segi apa? Kedudukan. Dilihat dari kedudukannya. Al-awwalu domairu rob'in. Yang pertama ada namanya domir-domir roba. Domir-domir roba. Nah, contoh ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Sekali napas. Paham kan? Semua itu. Sudah. Fakul wahidin min hadid domairi. Setiap salah satu dari domir-domir ini, idza waqa'a fi ibtida'il kalami, kalau dia terletak di awal kalimat, karena fi mahali rafi mubtada pasti, maka adalah dia berada dalam kedudukan rafa sebagai mubtada. Selesai. Asani yang kedua, dhamir nasbin. Yang kedua ada namanya dhamir-dhamir nasab. Nah contoh, iya ya iya na iya ka iya ki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Beda dong? Beda? Ada iyanya dia, syaratnya harus ada iya. Yang mana nanti para ulama berselisih, domirnya itu iya atau hunya. Nanti mereka berselisih itu. Para ulama berselisih ini kan, contoh ya, iya, iya ka misalnya. Domirnya iya atau ka? Paham? Ya, untuk pemula ya, sudah iya ka domir. Tapi nanti akan diperselisihkan ini domir ini atau ini. Yang mana mayoritas ulama bahasa menguatkan domirnya adalah yang ini. Ini hanya sekedar penunjukannya. Kalau ada ka menunjukkan kamu. Kalau ada hu menunjukkan dia. Paham? Paham gak ini? Kalau ada na menunjukkan ka, kami. Jadi ini mereka bilang hanya huruf kitab. Huruf goib. Huruf yang menunjukkan apa yang dia maukan dengan iya. Paham? Domirnya itu adalah yang ini. Paham? Paham ini perselisihannya? Jadi mereka berselisih. Domirnya siapa? Kan ini ada dua kata. Beda kalau huwa. Memang satu kata. Yang ini nih masalah dua kata. Ada iya sama ada apa? Ka. Ada, kalau iyahu berarti ada iya sama hu. Mereka berselisih. Domirnya itu hunya atau iyanya. Kalau mayoritas ulama bahasa memilih iya itu domirnya. Hu itu hanya yang menunjukkan siapa dia yang mau dia ajak bicara. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi ini dia fahadihi dhamairu. Dhamir-dhamir ini di garis bawah ini kaidahnya. La takunu illa fi mahali nasbin. Dhamir ini tidak akan pernah ada kecuali pasti berada dalam kedudukan nasab. Jelas ya? Pasti kedudukannya mansub sebagai maf'ulum bih. Nah iyyaka akramtu di awal dong. Iyyaka akramtu maf'ulum bih walaupun di awal. Kan nanti insyaallah akan datang antum di mutamimah maf'ulum bih itu boleh di awal, boleh di antara fi'il dan fa'il, dan boleh di akhir. Paham ini? Boleh insyaallah akan antum dapat nanti insyaallah, sabar. Jadi ini, jadi kata beliau fa iya, lihat, beliau menguatkan pendapat jumhur. Fa iya domir mufasil, iya domir yang terpisah, hanya iya dia bilang. Iya, jadi supaya antum tak kaget, makanya anak kasih tahu dulu ini tadi. Supaya antum tak kaget ketika penulis bilang iya, domir terpisah, fi mahali nasbin maf'ulun bi muqaddam, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi yang dikedepankan, muqaddam dikedepankan. Li akramtu, ya, dikedepankan untuk akramtu. Wal kaf, kalau kafnya apa? Kan ada iya ka. Kafnya apa? Mereka bilang harfu khitab, huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Paham ini? Kalau jadi bedakan nanti ya, ada kan ada tiga saudara ya. Contoh ya, ada tiga ya. Ada iyahu, ada iyaka, ya, ada iya. Kemana saudara? Hah? Jam dulu, tahan dulu. Hah? Mau keluar kan? Kencimen sebelumnya. Kalau tidak tahan, besok pakai popok. Untuk kebesa saja kita rugi. Rugi berapa ini? Bangga? Nah, gimana nanti pulang ke kampung tidak tahu ini? Iya hu. Domirnya mereka bilang iya. Bang. Ini hu mereka bilang har. Har goibah. Har goibah. Kalian menunjukkan dia. Dia goibah. Tahu goib. Bang. Kaf. Dia bilang apa? Har. Kitab. Ya, menunjukkan yang diajak bicara. Ya, ini ya. Ya. Apa? Har. Har apa? Hah? Taka? takallum. Harf takallum, harf yang menunjukkan dia yang berbicara. Paham ini? Jadi, ia dhamirnya. Hu harf ghaib. Hu menunjuk orang ketiga. Ka harf khitab, orang kedua. Iya, juga nanti kan? Harf takallum, harf yang menunjukkan pembicara, orang yang berbicara. Jelas ini i'rab bagi yang menyatakan dhamirnya hanya iya. Bagi yang mengatakan dhamirnya iyahu, langsung dia bilang ini dhamir munfasil. Jelas ya? Sudah selesai. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa qad taqaddamal kalamu mufassalan. Ya, telah qaddamal kalamu mufassilan, telah lewat pembicaraan secara rinci. Ala dhamiril muttasili, atas dhamir yang bersambung. Betul enggak? Al marfu'i, yang marfu fi babil fa'il. Sudah lewat? Lewat dalam bab fa'il. Wa ala dhamiril munfasili, dan telah lewat juga pembicaraan terhadap dhamir yang terpisah. Al marfu', yang marfu' fi babil mubtada wal khobar, pada bab mubtada dan khobar. Kalau mansub belum, karena kita belum masuk bab mansub. Ya, wasayatil kalamu, dan akan datang pembicaraan alat domiril mansubi, atas domir yang dinasab, al mutasili wal mufasili, apakah yang bersambung atau yang terpisah, fi babil maf'ulum bi, dalam bab apa? Maf'ulum bi insya Allah taala. Setelah bab ma'rifah nakirah ini langsung mansubat. Langsung apa? Mansubat. Wad-domairu. Ini koedah di garis bawahi juga, saudara, penting. Ya, kalau diisi koedah-koedah itu di garis bawahi supaya langsung diingat. Wad-domairu kulluha mabaniyah. Domir-domir seluruhnya mabani. Betul enggak? Nah, seluruh domir hukumnya apa? Mabani. La haddo li syai'in min hafil irob. Tidak ada bagiannya sedikit pun dalam irob. Maksudnya tidak berubah. Kan i'rab artinya perubahan. Kalau mu'rab katanya. Kalau i'rab apa? Perubahan artinya tidak ada bagiannya sedikit pun dalam perubahan. Artinya kapan huwa? Huwa terus. Jelas ini? Jelas ya insyaAllah? Alhamdulillah. Astani yang kedua. Saudara, mau keluar kencingnya? Mau keluar? Tidak ji. Alhamdulillah. Pengen dikeluar tadi di. Alhamdulillah. Iya. Astani yang kedua, al-alamu. Nama. Wa huwa ma dalla ala muayyanin. Dia adalah apa yang menunjukkan atas tertentu, biduni qorinah titakallum, tanpa ada qorinah dari orang yang berbicara. Kalau perlu orang berbicara itu harus dhamir. Karena dhamir itu anak, orang enggak tahu kalau dia ada yang berbicara, kalau dia enggak bilang anak. Kalau nama enggak perlu ada orang berbicara. Kita bilang Ahmad, langsung tahu, itu ya yang gemuk. Paham kan? Langsung tahu tanpa ada korina. Paham enggak ini? Ahmad. Ya, itu dia. Auta tanpa ada korina takallum au khitab, atau tanpa yang diajak bicara, orang langsung tahu, dibilang Ahmad, selesai, sudah, dia sudah. Paham enggak? Tanpa ada orang diajak bicara, au goiriha, atau selain kedua, goirihima, atau selain keduanya, maksudnya goiba. Maksud selain keduanya adalah apa? Goiba. Tidak ada korina apa-apa, orang sudah tahu itu adalah nama. Itu adalah nama. Wahuwa yang kosimu ila salatati aksam. Nama itu dilihat dari peletakannya, penggunaannya. Nama kalau dilihat dari penggunaannya maka terbagi tiga. Ada tiga itu nama. Kalau dilihat dari apa ini? Penggunaannya. Pertama, ismun. Ada nama. Nama, tahu nama asli? Nah, wal aktsar, ini kebanyakannya. Yang kedua, wa kunyatun. Ada kunyah. Kunyah ini setiap nama yang diawal oleh ab atau semua nama ada nanti saban, tidak usah ditulis. Nah, kalau ada nama diawal oleh ab atau um, nah, maka dia namanya apa? Kunia. Nama juga, tapi nama kunia. Yang ketiga, walakobun, ada nama sebagai gelar dari seorang. Paham ini? Seperti kemarin saya bilang Ahmad As-Samin. As-Samin itu apa? Itu gelarnya. Paham gak? Tidak masalah. Tidak masalah. Karena gelar itu macam-macam fungsinya. Ada untuk mengangkat, meninggikan derajatnya. Ada untuk merendahkan. Seperti kadang kita baca ada ulama bahasa Ibnu Battah, anaknya bebek. Ya, ya, kadang juga ia diantara dulu para sahabat Ampunnaqah, hidungnya unta. Bukan berarti untuk menghinakan, tapi dia pernah meminta bagian dari sembelihan, akhirnya dia dapat kembali kepalanya. Ah, dia seret kepalanya, langsung bilang Ampunnaqah, ini hidung unta. Santai Ahmad, bukan menghinakan. Nah, harus lakob itu untuk menghinakan. Paham gak ini insyaAllah? Nggak harus. Bisa untuk mengangkat, bisa untuk merendahkan, bisa juga hanya sekedar, ya, memang dikenal dengan itu. Misalnya ada ulama hadis dibilang apa? Al-A'raj, si pincang. Al-A'ma, si buta. Itu hal biasa di kalangan ulama. Bukan untuk menghinakan, tapi untuk apa? Ta'rif. Untuk membedakan dia. Seperti di sini banyak Ahmad. Banyak Ahmad. Kita bilang Ahmad apa? Ahmad yang mana itu? As-Samin, langsung Masya Allah. Paham kan? Boy, itu tarif saja saudara. Jangan antum marah sekali. Jelas itu kan? Alhamdulillah. Jadi ini namanya lakob. Kalau antum dapat seperti itu namanya apa? Lakob, gelarnya. Ya, gelarnya. Kalau para ulama biasanya Syamsuddin, Komaruddin, Diauddin, Taqiyuddin, itu semua gelar, bukan namanya. Paham ini? Paham insyaAllah? Iya, alhamdulillah. Aduh, sekarang kita bahas lebih jauh lagi, kata beliau, fal ismunah. Yang nama seperti Zaid, yang Makkah, itu semua nama-namanya. Wal kunia, kalau kunia maksud di rabbi ab, au um. Apa yang diawali oleh kata ab atau um, abu atau ummu. Paham? Kapan ada abu atau ummu, maka itu ada namanya apa? Kunia Abi Bakar. Ummu Kulthum. Nah, semua, masukkan saja semuanya. Allah wal laqab. Yang ketiga, laqab. Laqab. Apa itu laqab? Ma asyara bimadhin. So bimadhi sahibihi audamihi. Apa yang mengesankan, yang memberikan kesan dengan pujian terhadap pemiliknya. Pujian terhadap pemiliknya atau celaan. Ini secara pendek saja. Dan ini secara pendek fungsinya. Bisa juga yang tadi itu. Aulid ta'rif. Atau untuk memberikan kesan apa? Pengenalan. Mengenalkan sesuatu itu. Orang itu. Ya. Kalau tadi itu apa yang asyara memunculkan. Memberikan kesan. Setiap orang dengar. Oh. Langsung. Ini dia. Berarti bagus. Ini jelek. Fal awal contoh ya, memberikan kesan pujian Zainuddin, Zainul Abidin, Zainul Abidin, hiasan para, ya, dari para orang yang menghambakan diri kepada Allah, ya, Zainul Abidin, hiasan dari para ahli ibadah. Ini laqab li Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ini Zainul Abidin itu lakotnya Ali bin Husain, yaitu anaknya Husain, bukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tapi Ali cucunya. Cucunya Ali bin Abi Thalib, karena Husain punya nama, punya anak namanya Ali juga. Paham? Jadi Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Asani contoh misalnya untuk mencela, mereka bilang kabattah. Ya, battah, apa battah? Bebek. Ya. Mana biha dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Ini ya. Selesai. Wal-alam. Wal-alamu. Dan nama minhul mu'rabu. Wahul akhtar. Nama diantaranya ada yang mu'rab. Dan ini yang kebanyakannya. nama ada yang mu'rob, ini kebanyakannya. Semua nama mu'rob, kebanyakannya. Wa minul mabni, tapi di antara nama juga ada nama yang mabni, masya Allah. Seperti apa? Sibawaihi. Ini sibawaihi. Itu selalu dibilang apa? Sibawaihi. Karena dia dikiaskan seperti hak domir. Hak domir kalau jatuh setelah ya, maka pasti dikas kasro. Paham gak ini? Maka dibilang sibawaihi ini mabni. Ya. Wahadami. Ah, di atas perselisihan ini insya Allah akan datang bersama kita di kotur nada. Ini hadami nama mabni atau mu'rob. Nama mabni atau mu'rob. Pokoknya untuk sementara ini kita katakan dulu bahwa hadami adalah nama yang mabni di atas apa? Kasro. Hadami ini nama perempuan. Hadami ini nama apa? Perempuan. Kalau dia orang buton ya wahadami. Wahadami. Paham gak insya Allah? Iya. Paham nama? Ini nama perempuan ini. Nama perempuan. Kemudian selesai sudah? Mudah sekali nama. Ada pembagian lain lagi insya Allah kita akan dapat di mutamima. Maksudnya ada pembagian lain untuk nama. Ada nama mufrad satu kata, ada nama murakkab, ada nama mudhaf. Ya, ada nama yang bentuknya seperti mudhaf-mudhaf pun ilai seperti Abdullah. Nah, ada juga orang bilang nama yang bukan mudhaf-mudhaf ilai tapi isnadi. Seperti misalnya kalau ada orang bernama Syabakornah atau Koma Zaidun. Dia kasih nama dong, Koma Zaidun. Dia kasih nama anaknya misalnya. Koma Zaidun. Nama apa itu? Mudhaf ilai atau isnadi? Dia bilang isnadi, bukan idhofi. Paham gak ini? Ini kata khayalan ulama bahasa. Kalau seandainya terjadi. Siapa tahu Ahmad punya anak. Langsung dia kasih nama Koma Zaidun. Yeah. Tapi kita tidak tahu semua takdir. Iya, yeah, alhamdulillah. Iya. Yeah. Selesai. Tiga asalit. Waktu belum ya? Ah, belum, alhamdulillah. Asalit yang ketiga. Al-ismul mubham. Termasuk yang ma'rifah adalah ismul mubham. Wahai ismal ismal isyaro wal mausul. Ini mencakup isim isyaro dan ismul mausul. Dua langsung. Maka yang belum merinci. Wa ammasmul isyaro. Adapun isim isyaro. Apa dia artinya? Wahua madala ala mu'ayyan. Dia adalah apa yang menunjukkan atas tertentu. Biwasitoti isyaratin hissiyah. Dengan perantaran isyarat yang bisa dilihat. Nah. Ini kan kata isim isyarat contohnya apa? Contoh isim isyarat apa? Ha? Hada. Ini kapan menunjukkan atas tertentu? Kalau hanya sekadar bilang hada. Maribah? Maribah? Tertentu? Tertentu? Tidak. Makanya belum tambah. Ini isim isyarat menunjukkan atas ma'rifat tertentu. Diwasito dengan perantaraan isyarat menunjuk yang bisa dilihat. Orang bilang hada. Jadi apa ini? Hada. Jadi apa? Tertentu? Tertentu dengan isyarat yang hissi. Tahu hissi? Tahu hissi? Hissia yang bisa diindrai. Paham? Kemarin alat hawas. Ini bentuk kata lainnya. Hissia yang bisa diindrai. Orang bisa lihat. Bukan ma'nawiyah. Kalau ma'nawiyah tidak dilihat. Tidak dilihat. Dipaham ini? Ah, ini isim isyarah. Dia menjadi ma'rifah karena ditunjuk. Kenapa intinya? Karena ditunjuk. Jelas? Alhamdulillah. Ini dia. Walau alfad. Dia memiliki lafad-lafad yang sudah tertentu diteliti. Wihada satu. Hada. Ini ilmu perut mudakar. Ini untuk satu. Laki-laki. Hadihi lil mufradatil muannatsati. Ini untuk satu perempuan. Hadani hadaini lil musanna al mudzakkar. Ini untuk dua laki-laki. Hatani hataini lil musanna al muannats. Ini untuk dua perempuan. Haula'i ini lil jam'i mutlaqo. Ini untuk banyak. Mutlak. Apa maksudnya mutlak? Mudakkaron kana au mu'anata. Apakah laki-laki atau perempuan? Semuanya bilangnya apa? Hah? Ha'ulai. Kenapa dinamakan ibham? Dinamakan mubham? berkata beliau, wa wajhul ibham, sisi kesamaran. Ibham kan samar, sisi kesamaran. Fismil isyara, pada isim isyara, umumuhu, karena dia itu umum. Bayangkan, ini nih, antum katakan begini, hada, kalau pas ditunjuk tertentu, tapi kalau ini kata hada, umum. Kalau dilihat dari penggunaannya, bisa hada rojul, hada kitab, bisa untuk orang, bisa untuk benda, bisa untuk hewan, hada asab. Paham gak? Maksudnya, dilihat dari penggunaannya dia ibham. Dia samar, umum, karena bisa digunakan untuk laki-laki, perempuan, untuk laki-laki, manusia, hewan, benda. Paham sisi kesamarannya? Kan dia umum. Terus, wa salahiyatuhu li isyarabihi ila kulli jins, dan cocok. Salahiyah, soleh, soleh, cocok, bisa, ya, li isyara, untuk berisyarat, ila kulli jins, kepada setiap jenis. Ya tak? Antum isyarat kepada setiap jenis, mau orang, hewan, benda, semuanya bisa pakai hada. Ya, kalau orang hada rojulun, ya, kalau hewan hada asadun, kalau benda hada kitabun, cocok enggak? Cocok. Wa ila kulli syakhs, dan kepada setiap orang, hada Zaidun, hada Muhammad, hada Bakrun, setiap orang kan? Hada Ahmad, hada siapa lagi? Hah? Hada Palu, Pak, hada apa lagi? Pokoknya bilangnya hada-hada semua. Iya, ini cocok dia untuk setiap jenis, setiap orang. Nah, hada hayawanun, hewan ini, hewan ini. Ha jamadun, jamadun benda mati, benda. Farosun kuda, rojulun laki-laki. Nakiro, Zaidun, Maripa, bisa untuk semuanya. Maksudnya itu bisa untuk bilang hada hayawanun, hada jamadun, hada parosun, hada rojulun, hada Zaidun. Semua bisa. Manahu dalik, dan yang semisalnya. Kita selesaikan sedikit lagi. Falha, maka hanya itu, hanya kan begini. Hada, ini masalah saudara. Hada. Ini saudara, sebenarnya hada isim isyaranya itu cuma yang ini. Da. Karena boleh antum bilang daka. Ainahu da. Boleh antum bilang begitu tanpa ha. Boleh. Karena isim isyara itu bukan ha. Paham? Isim isyaranya siapa? Da. Da. Paham enggak? Ha, kalau begitu ha untuk apa? Ha harfu tanbih. Ha itu huruf untuk mentambi. Orang kan kalau langsung bilang da, kadang orang tidak paham. Tapi kalau bilang ha, ha da, paham tak? Tahu untuk tambi. Tambi itu seperti kita bilang, ini namanya tambi itu. Paham? Orang untuk membuat yang diajak bicara itu perhatian sama kita, kita tambi dulu. Paham tak? Tadinya kepala tunduk semua, tapi kalau dikasih begini, langsung tegak. Itu namanya ditambi. Aha, itu fungsinya seperti itu. Jadi isim isyaranya itu da. Didatangkan ha untuk apa? Tambi. Itu pun nanti insya Allah di mutamimah akan dijelaskan. Ada penggunaannya. Tidak boleh sembarangan untuk tambah ha. Ada waktunya. Ada waktunya, tidak boleh ada dia. Tidak boleh ada apa? Ha. Jelas ini? Nanti akan dirinci. Insya Allah sabar. Yang penting antum tahu dulu. Dia itu bukan isim isyara. Dia hanyalah apa? Huruf tambi. Ini untuk pemula. Kalau huruf ya, la mahala lahu minal i'rab. Huruf itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wada baru sekarang. Da ismu isyaratin. Dia isim isyara mabaniyun ala sukun. Mabni di atas sukun fi mahali raf'in mubtada. Dalam contoh itu dia berada dalam fi mahali raf'in sebagai mubtada. Wa hayawanun, kan dia tidak pakai al kan? Hayawanun adalah khobat. Wa ma ba'dahu ma'tufun alaih. Apa istilahnya? Diatofkan semuanya. Ya. Wa mitalu minat tanzil. Contohnya dalam Al-Quran. Qulu ta'ala. Hadani khosmani tasamu fi rabbihim. Mana dia? Mana dia? Hadani. Ha huruf? Tambih. Dani. Ismul isyara. Paham tak? begitu nanti irobnya insyaallah selesai dulu untuk sementara. Insyaallah kita lanjut lagi besok.